Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila salimi ila taslimi ka'annaka taraha. Al-qiyamu wa kana sallallahu alaihi wasallam yakibu fiha qa'iman fil fardi wa tatawwu'i i'timaran biqawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qumu lillahi qanitin. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. قال العلامة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صفة صلاة النبي القيام berkata الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله dalam kitabnya صفة صلاة النبي القيام bab tentang berdiri. Jika sebelumnya beliau menuliskan hadis-hadis berkaitan dengan istiqbalul qiblah atau istiqbalul ka'bah, menghadap ke ka'bah, maka berikutnya setelah seorang menghadap Ka'bah hendaklah dia melakukan salat itu dengan berdiri. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat dalam posisi berdiri, baik dalam salat fardu yang wajib yang 5 waktu sehari semalam, wa tatawwu', demikian juga dalam salat-salat sunnah lainnya seperti rawatib, qiyamul lail, duha dan semacamnya. I'timaran biqaulihi ta'ala, dalam rangka mewujudkan, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian ya berdiri dengan melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Wa qumu, berdirilah kalian. Lillahi, hanya karena Allah. Qanitin, dalam keadaan khusyuk, tunduk, ya berdiri yang panjang. Al-qunut ma'nahu ya al-khusyuk, ya berdirilah kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk sholat dengan berdiri. Ya. Ayat ini lengkapnya hafidhu ala salawati. Peliharalah sholat-sholat yang Allah wajibkan. Wassolatil wustah. Dan peliharalah sholat pertengahan al-wustah. Maksudnya sholat asar. Penyebutan sholat asar ini menunjukkan keistimewaan sholat asar dibandingkan sholat lainnya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tidaklah kalian berdiri karena Allah semata, bukan karena manusia, riya, ujub, sum'ah. Karena Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk sholat dalam keadaan berdiri. Wa amma fis safar, adapun dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ya musafir, fa kana yusalli ala rahilatihi nafilah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tradisi beliau sholat di atas tunggangannya dalam keadaan ya duduk. Ya. Jadi ketika bukan dalam keadaan musafir, baik dalam salat fardu maupun salat sunnah tatawu, ya Rasulullah salat berdiri, tapi ketika berjalan beliau salat di atas tunggangannya. Naam. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi asy-syadidi ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam. Wa sanna li ummatihi, dan beliau menyunnahkan bagi umatnya. Ya, maksud menyunnahkan sini adalah mengajarkan, karena secara bahasa sunnah maknanya tariqah, jalan. Agar Rasulullah membuka bagi kita jalan untuk diikuti. Ya, li ummatihi, bagi umatnya, kita umatnya, an yusallu fil khawfi syadid, dalam kondisi ketakutan dan bersangatan, agar mereka mengerjakan solat ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka dengan berjalan ya atau berlari, au rukbanan, ataupun dalam keadaan mengendarai kendaraan mereka. kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi hukum asalnya berdiri, ya, baik dalam sholat fardu maupun sholat tatawu. Tapi dalam keadaan musafir, Nabi tradisinya sholat di atas kendaraan. Dalam kondisi sholat yang begitu genting, namanya sholatul khawf, dalam peperangan, dikejar musuh, dan hal-hal lainnya, tak mungkin mereka meninggalkan sholat. Mereka harus sholat dalam keadaan berjalan, berlari, maupun dalam keadaan menunggangi tunggangan. Naam. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَافِدُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Adapun yang tadi disebutkan dalam rangka mengamalkan firman Allah, حَافِدُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ, jagalah solat-solat yang Allah wajibkan, wassalatil wustah, dan solat pertengahan, yaitu asar. Ulama berselisih apa solat wustah. Sebagian mengatakan zuhur, sebagian mengatakan asar. Yang paling rajih dialah solat asar, menunjukkan kekhususannya, karena dialah tempat pergantian malaikat antara malaikat siang dan malam. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ya ta'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, bergantian menjaga kalian malaikat-malaikat malam dan malaikat siang. Kapan? Ketika asar dan ketika subuh. Karena itulah dua waktu ini memiliki keutamaan lebih khusus dibandingkan sholat-sholat yang lain. Adapun sholat subuh, Allah mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an yang dibacakan ketika fajar, maksudnya sholat fajar, adalah merupakan bacaan yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Inilah dua waktu yang paling utama, subuh dan apa, asar. Wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri karena Allah, maksudnya berdiri dalam salat dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum, sekiranya kalian dalam kondisi ketakutan, farijalan, baik berjalan kaki, berlari, au rukbanan, atau di atas tunggangan. Fa idza amintum, kalau kalian kembali dalam kondisi aman, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka tidaklah akan berzikir, mengingat Allah, maksudnya sholat, sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian melalui kaifiat yang dicontohkan nabinya. Ma lam takunu ta'lamun, kaifiat sholat yang diajarkan kepada kalian, maksudnya melalui perantara nabinya, sebagaimana kalian tak pernah mengetahui sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara yang datang dari Allah. Allahu Akbar. Kita empat rakaat bukan dari Nabi, dari mana datangnya? Allah. Kita zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, ini yang dibaca, ini rukuknya, ini sujudnya, ini itidalnya, ini bacaannya, semuanya dari Allah. Tapi melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada perintah mengerjakan ibadah di atas langit kecuali apa? Salat. Menunjukkan kebesaran utama, keutamaannya dan kebesarannya. Subhanallah. Naam. وصلى صلى الله عليه وسلم في مراد موته جالسا وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعلا فارس والرومي يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا رقع فارقعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرضه موت في مرض موته جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم pernah salat dalam keadaan duduk ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit di penghujung kehidupannya yang merenggut nyawanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat berdiri itu adalah azimah, hukum asal. Ketika seseorang tak mampu berdiri, maka gugurlah kewajiban. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah, mudahnya syariat Islam. Sesuai kata Nabi kita, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddadina ahadun illa ghalabah, tak ada orang yang berusaha berlebih-lebih dalam mengamalkan agama kecuali dia pasti akan dikalahkan dengan kemudahan agama. Agama ini mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Tatkala seseorang sakit, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk sebagaimana yang dipraktikkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadza hina ishtaka. Dan Nabi pernah juga melaksanakan sholat duduk sebelum yakni sakit yang beliau derita di ujung kehidupan beliau, pernah Rasulullah juga sholat duduk. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya beliau cedera ketika jatuh daripada untanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sakit di penghujung kehidupannya pernah juga sholat duduk ketika cedera jatuh daripada untanya. Ya, wa sallannasu wara'ahu qiyaman. Dan orang-orang ketika itu sholat berdiri sementara beliau duduk. Fa asyara ilaihim an ijlisu, maka Nabi isyarkan mereka agar duduk. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahasa isyarat dalam sholat, ya, jika dibutuhkan tidak membatalkan sholat. Ya, sebagaimana Nabi isyarkan mereka agar duduk, tak mengapa bahasa isyarat. Anak-anak misalnya bersama kita mungkin, atau orang lain yang safnya tak lurus, dia ke depan, tak mengapa kita tarik agar sama, ini tidak membatalkan sholat. Bahkan Nabi memberikan isyarat ketika menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, beliau sedang sholat, ya, dengan menggenggam tangannya sallallahu alaihi wasallam, atau seperti ini. Jadi bahasa isyarat, ya, jika dibutuhkan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Rasulullah isyarkan agar mereka duduk, fajalasu, mereka pun paham isyarat. Dan ini menunjukkan menoleh dalam sholat, ya, tidak membatalkan sholat selama memang sikap menoleh tersebut tidaklah sampai membuat wajah mereka berpaling daripada kiblat menurut sebagian ulama. Menoleh dengan gerakan mata atau sedikit dengan gerakan yakni wajah tak mengapa, selama tidak sampai berpaling daripada kiblat, karena kiblat adalah merupakan bagian daripada syarat sholat. Ya, dengan mata menoleh tak mengapa dan tidak membatalkan. Buktinya para sahabat menoleh ketika Rasul berikan kepada mereka isyarat, mereka pun paham isyarat, maka mereka pun duduk. Falamman sarafa qal, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, maka beliau pun bersabda, in kittum anifan nataf'aluna fi'la Faris war Rum. Sungguh tadi kalian hampir-hampir meniru perilaku perbuatan orang-orang Persia dan Romawiyah. Dua umat besar, umat kufur. Satu penyembah api, mereka lah orang-orang Majusi. Kerajaan mereka disebut dengan nama kerajaan Persia. Kaisarnya disebut dengan nama Kisra. Dan satu orang-orang ahli kitab. Ya, kerajaan yang disebut dengan nama Romawiyah, bahasa Arabnya Rum. Ya, adapun pemerintahannya, pemimpinnya disebut Kaisar. Dua simbol kekufuran. Satu lebih dekat kepada Islam, mereka lah ahlu kitab, orang-orang Nasara. Satu kaum paganis, ya, penyembah api. Karena itulah ketika yakni orang-orang Romawi dikalahkan oleh orang-orang Persia penyembah api, Allah turunkan surat bernama surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, telah dikalahkan tentara Romawi. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan kelak mereka setelah kalah akan menang. Fi bid'i sinin, beberapa tahun ke depan. Ba'da beberapa tahun ke depan, bahasa Arab bid'u adalah bilangan 3 hingga 9 tahun. Dan akhirnya benar, benar firman Allah Subhanahu wa taala, dikalahkanlah ketika itu Persia. Wa yawma idzan yafrahul mu'minuna binasrillah, ketika itu orang-orang mukmin bergembira dengan pertolongan Allah. Karena orang-orang ahlu kitab ini meski telah menyimpang tapi lebih dekat kepada kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang paganis penyembah api, ya. Dan paganis ini itulah simbol masyarakat Quraisy dan orang-orang Arab, mereka beragama paganis, ya. Sebagaimana Allah SWT akan kalahkan kelak orang-orang Persia, Allah akan kalahkan juga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dan seterusnya, ya, sebagai penyembah api, simbol kaum paganis. Dan hadis ini menunjukkan kita hendaklah tidak meniru cara beribadah orang-orang kufar. Ya, kata Nabi, hampir-hampir kalian tadi meniru mengikuti perilaku orang-orang Persia dan Romawi. Ya, yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun. Ya, mereka berdiri ya di hadapan para raja-raja mereka, sementara raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Mereka berdiri sementara raja-raja mereka duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Subhanallah. Ini menunjukkan agama kita ini agama yang spesial, agama yang khusus, agama yang dalamnya kesempurnaan. Jangan menyeru agama-agama di luar daripada agama Islam. Maka tak benar peribadatan kaum kufar diikuti oleh kaum muslimin. Mereka, lihatlah orang Yahudi bagaimana mereka menyembah Tuhan mereka. Menyembah Tuhan mereka dengan menggerak-gerakkan kepala mereka di dinding ratapan. Maka dilarang kaum muslimin meniru mereka. Tak ada zikir sebagaimana zikirnya siapa? Kaum Yahudi di depan dinding ratapan mereka menggerak-gerakkan kepala. Itu Yahudi, kita dilarang. Kaum Nasara beribadah menyembah Tuhan mereka dengan lagu-lagu, dengan orkes, dengan tarikan apa namanya, dengan kur, ya. Kita pun dilarang mengikuti mereka. Subhanallah. Ya, buktinya apa ini? Ini diantara buktinya dan masih banyak hadis-hadis lain. Kaum muslimin, ya, ketika puasa Asyura Nabi suruh menyisih Yahudi dengan puasa satu hari sebelumnya agar tak sama dengan Yahudi. Dan masih banyak lain-lainnya. Kata Nabi, jangan lakukan ini. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan dia sebagai imam untuk diikut. Subhanallah. Dan kesuksesan satu solat berjamaah ketika jamaahnya ikut apa? Imam. Ini adalah simbol kecil bahwasanya kejayaan umat itu dalam perkara agama, dalam perkara solat, ketika ikut imam. Demikian juga dalam perkara dunia, kejayaan satu bangsa ketika mereka ikut pemimpin mereka, tak memberontak, tak membangkang dan seterusnya. Ketika mereka membangkang, ya, kacaulah negeri mereka. Demikian juga ketika solat, mereka tak mau mengikuti imam, kacaulah solat mereka, batallah solat mereka. Ya, imam itu dijadikan untuk diturut. Fa idza raka'a farka'u, jika dia rukuk maka rukuklah kalian. Kata-kata fa dalam bahasa Arab ini merupakan huruful ataf. Huruf yang mengikuti, yang menghubungkan antara sudah dengan sebelumnya, menunjukkan sudahnya itu mengikuti sebelumnya. Jika disebutkan dengan kata-kata fa, yufidu ta'qib, menunjukkan langsung. Jika dia rukuk, langsung kan rukuk. Maka tak boleh makmum menunggu-nunggu. Ya, imam rukuk, dia lama berrukuk, langsung rukuk. Ya. Kemudian kata Nabi, fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Jika imam bangun daripada rukuk i'tidal, bangun juga kalian, jangan sibuk rukuk. Ya, andai kata mereka sujud, sujudlah kalian. Jika mereka bangun dari sujud, jangan kalian selisih imam, karena sebagian orang ketika sujud khususnya akhir, imam telah bangun, dia masih panjang-panjang berdoa sukati dia. Ini bisa membatalkan sholatnya. Jika panjang gerakan beda antara imam dan makmum, batal sholatnya. Ya, harus diikuti. Kalau kita pun sholat, imam telah masuk, kita pun ikut. Sebagian orang khusus ketika tarawih, imam telah bertakbir, entah di mana-mana dia ngopi-ngopi dulu. Ini menjadi sunnah. Ya, nanti udah mau rukuk kawan tuh, baru ku ikut. Subhanallah. Imamnya mau rukuk, baru dia ikut. Ini nasi petunjuk Nabi SAW. Imam berdiri, kita berdiri. Ya. Bahkan kita batalkan sholat-sholat sunnah lainnya ketika imam telah berdiri. Tahiyatul masjid batalkan, rawatib batalkan. Agar tidak menyelisih apa? Imam. Jangan sampai imam sholat, dia pun suruh sendiri sholat. Rawatibnya disempurnakan. Ya, tak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un." Kalau imam itu salatnya duduk, salatlah kalian duduk seluruhnya. Ya, dan di sini ada sedikit khilaf dalam masalah-masalah fiqhi. Ya. Bagaimana kondisinya, apakah imam itu ketika dia duduk tetap duduk? Sebagian mengatakan hadis ini termansuhkan, terhapuskan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ya. Ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, tiba-tiba dia segar, dia maju ke depan. Abu Bakar mundur ke belakang, Rasulullah jadi imam duduk, Abu Bakar berdiri, dan para sahabat pun tetap dalam kondisi berdiri. Ya, ada khilaf fiqhiyah dalam perkara ini. Sebagian mengatakan jika imam memulai dengan berdiri, karena Abu Bakar pertamanya berdiri. Ketika imam ada halangan duduk, maka mereka tetap berdiri. Apabila memang dari awal imam duduk, barulah semuanya duduk. Banyak antara ulama ada khilaf di sana. Ya, adapun ini Rasulullah katakan karena Rasulullah sekarang kan solat duduk. Adapun pada peristiwa Abu Bakar pertama imam, masuk Rasulullah, Abu Bakar pun ya menjadi makmum. Rasulullah solat duduk, Abu Bakar berdiri dan para sahabat berdiri. Antara ulama ada khilaf di sini. Nah, fadhol. Salatul maridi jalisan. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu kanat bi bawasir. Bawasir. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال إمرأة صلاة المريض جالسا. Salat orang sakit itu boleh dalam keadaan duduk. وقال إمرأة من حسين رضي الله عنه. إمرأة حسين pernah berkata كانت بي بواسير. Dahulu kala saya pernah terkena penyakit wasir. Ternyata wasir dari bahasa Arab, bawasir. Kita menyebutnya apa? Ambeien atau penyakit wasir. Dari bahasa Arab, bawasir. Bahasa kita ini mungkin banyak sekali dari bahasa Arab. Boleh jadi 60% akarnya dari bahasa Arab. Kalau antum belajar bahasa Arab, kalau enggak ya enggak paham lah antum itu. Sedih aja, nangis aja lah antum. Seperti contohnya, kalau datang orang, Pak, ala makanlah ala kadarnya. Ala kadar itu dari bahasa Arab, ala qadrihi. Tanya Ustaz Peri. Karena dia belajar bahasa Arab. Banyak sekali. Ya, dan seterusnya. Bahasa Melayu itu banyak dari bahasa Arab. Serapan dari bahasa Arab. Jadi kata Imran bin Husain, aku kena penyakit wasir. Fasa'altu Rasulullah. Aku pun bertanya kepada Rasulullah. Karena dia kata orang kena wasir. Kadang-kadang payah dia sholat berdiri. Kalau parah wasirnya. Kadang-kadang duduk pun payah. Harus berbaring. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Shalli qa'iman, shalatlah engkau dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati, kalau engkau tak mampu, faqa'idan, shalat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa 'ala janbin, jika engkau shalat dalam keadaan tak mampu dalam keadaan duduk, shalatlah engkau dengan ya berbaring ya di atas lambungmu." Naam. وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد والمراد به المريض فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون قعودا من مراد فقال إن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به فقال صلي صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأؤمي إيماءً Salli al-ardi. Tulisannya salah itu. Salli al-ardi. Ini istata'ata. Wa illa fa'umi. Fa'umi ima'an. Fa'umi. Wa illa fa'umi ima'an. Waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika. Naam. Wa qala aydan. Sa'altuhu s.a.w. an salati rajuli wa huwa qa'idan. Berkata juga Imran Husain, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hukum salat seorang dalam keadaan duduk. Faqala, maka Rasulullah menjawab, man salla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa salat berdiri, itu yang paling utama. Ini dalam salat apa? Ya, dalam salat yakni sunnah atau dalam keadaan salat sakit. Ya. Utama berdiri. Ya. Nanti kita akan bahas bahwasanya sholat sunnah itu boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Kecuali dalam sholat wajib harus berdiri. Kecuali apabila dia tak mampu. Kalau orang sholat sunnah itu mampu berdiri dia duduk, sholatnya sah. Tapi dapat ganjaran setengahnya. Jadi kata beliau, man shalla qa'iman fa huwa afdal. Barang siapa sholat dalam keadaan berdiri itu yang paling utama baginya ketika dia mampu berdiri dalam sholat-sholat sunnah. Sholat wajib, wajib berdiri, harus berdiri. Wa man shalla qa'iman fa lahu nisfu ajril qa'im. Apabila dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia memperoleh ganjaran pahala setengah. Orang sholat sunnah duduk, sholatnya sah, tapi tak sempurna dapat pahala sholat sunnah rawatib secara utuh. Dia hanya mendapatkan pahala setengah sholat sunnah rawatib. Kan dalam kondisi apa? Duduk. Sesekali boleh diamalkan untuk mengajarkan orang itu sunnah. Ya, tapi lebih utama berdiri. Banyak orang-orang India, Pakistan, Bangladesh mempraktikkan sholat ini. Mereka duduk sholat sunnahnya. Ya, padahal tak sempurna keutamaannya. Hanya boleh untuk sesekali mengajarkan orang. Kalau anda kata mampu, lebih utama adalah berdiri supaya dapat pahala seutuhnya. Wa man shalla na'iman. Wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajri al-qa'im. Barang siapa yang sholat dalam keadaan berbaring, ya, muttaji'an terlentang, awala janbin, ya, di atas lambungnya, falahu nisfu ajri al-qa'id. Maka orang yang sholat dalam keadaan berbaring ini memperoleh ganjaran pahala setengah daripada pahala orang yang duduk. Wal muradu bihi al marid. Maksud hadis ini adalah boleh sholat duduk berbaring dalam keadaan sakit. Dari mana? Faqad qala Anas radhiyallahu anhu. Maka hadis ini dijelaskan dalam hadis lainnya dari riwayat Anas. Bahwasanya maksud hadis ini untuk orang sakit. Nanti akan ada khusus juga untuk orang-orang yang sholat sunnah yang tidak wajib. Kharaja Rasulullah SAW ala nasin wa hum yusalluna qu'udan. Rasulullah pernah yakni keluar mendatangi sebagian orang yang sedang sholat dalam keadaan duduk. Min maradin, karena dalam keadaan sakit. Faqala, maka beliau bersabda, inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya orang yang sholat dalam keadaan duduk itu mendapatkan ganjaran setengah daripada orang sholat berdiri. Ini dalam kondisi apa? Sakit. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadah. Nabi pernah membezuk orang sakit dan dia melihat orang ini salat, ya, sujudnya di atas bantal. Fa akhadhaha farama biha. Nabi ambil bantal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni buang. Fa akhadha 'udan li yusalli alaihi. Dia ambil kayu untuk salat di atasnya, ya. Dalam keadaan duduk, maka Rasulullah fa akhadhahu farama bihi, kembali mengambilnya. Dan berkatalah Rasulullah, wa qala salli alal ardi. Salatlah engkau di atas bumi, ini istata'ta, ketika engkau mampu. Maksudnya sujudlah engkau di atas bumi jika engkau mampu. Jika tak mampu salat sempurna, engkau harus salat duduk, tak bisa sujud, fa'awmi ima'an. Berilah bahasa isyarat, isyaratkanlah. Ketika engkau salat tak mampu dalam ruku, tak mampu yakni sujud secara utuh, fa'awmi ima'an, hendaklah engkau berikan isyarat. Tak perlu kau angkat untuk sujudmu bantal ke wajahmu, kau angkat kayu, cukup sedang keadaan duduk. Rukuknya, kata Rasulullah, waj'al sujudaka afdhalu min ruku'ika. Kau jadikanlah sujudmu itu lebih rendah, ya, keadaannya dibandingkan posisi engkau dalam keadaan rukuk. Tak perlu kau sibuk mengangkat bantal, tak perlu kau sibuk mengangkat kayu. Salat dalam keadaan duduk saja. Ketika rukuk, jadikanlah rukukmu itu lebih tinggi daripada sujudmu. Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Berapa sisa waktu? Tak bawa jam. Kam? Hah? Alhamdulillah. Kamil. As-salatu fi safinati. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an salati fi sabinati sallallahu alaihi wasallam faqal salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharqa. Hasbuka. As-salatu fi safinah. Salat di atas perahu. Tak selalu kita di atas daratan, kadang-kadang kita salat di atas perahu. Ya, ketika kita musafir dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang kita harus naik perahu atau kadang-kadang kita mancing di tengah laut. Ya, tak bisa pulang ke darat, salat di atas perahu. Bagaimana keifiannya? Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam 'ala salati fis safinah. Rasulullah pun ditanya tentang hukum salat di atas perahu. Faqala, maka Nabi bersabda, "Shalli fiha qa'iman." Salatlah engkau di atas dalam keadaan berdiri, illa an takhafal gharq. Kecuali engkau khawatir kalau berdiri terbalik perahumu karena kecil. Kalau kapalnya besar, tak mengapa kita sholat berdiri. Itu kapal-kapal pelni itu, KM Kelut, KM Siguntang, macam-macam nama gunung-gunung tinggi-tinggi itu, supaya enggak tenggelam ya, buat nama gunung. Itu kita sholat di sana berdiri, besar musholanya. Ya. Andai kata mampu berdiri, tapi andai kata perahumu kecil, kau berdiri tenggelam, ya, maka sholat dalam keadaan duduk. Nah, ولما أسن صلى الله عليه وسلم وقبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. نعم. Kita baca al-hasyi nomor 4. Ya. Faidah. Di antara faidahnya, tambahan, yani faidah. وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة. Hukum salat di atas pesawat sama dengan hukum salat di atas kapal. An yusalli qa'iman, jika mampu tidak ada salat di atas pesawat dalam keadaan berdiri. Ini istata'a, jika dia mampu. Kalau kita melihat sebagian maskapai penerbangan Saudi yang saya tahu, ini bukan promosi. Faktanya, realitanya, mereka siapkan di belakang tempat salat, musalla kecil memang. Ya, tapi seharusnya itu ada mungkin 3 sub bangku mereka hapuskan jadikan tempat salat, ya. Maka andai kata kita naik maskapai Saudi ya, kita bisa sholat di belakang dalam keadaan berdiri sempurna. Di depannya ada gambar kiblat sehingga kita tahu kemana mengarah, ya. Dan itu yang saya tahu hanya maskapai Saudi saja. Adapun penerbangan lain tak ada disiapkan. Kadang-kadang kita bisa sholat berdiri, ya, di tempat yang luas ketika ada apa namanya windows itu untuk apa itu darurat, boleh kita sholat di sana. Ya, tapi ketika tak mampu berdiri, maka sebagaimana di atas perahu. Ya, sholat jalisan imaan bi ruku'in wa sujud kama taqaddam. Hendaklah dia sholat dalam keadaan ya duduk dengan memberikan bahasa isyarat ruku' dan sujud, sujudnya lebih rendah sebagaimana sebelumnya. Walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alaihi. Ketika Nabi SAW mulai ya bertambah usia, telah tua beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan tongkat sebagai wadah atau menjadikan tongkat sebagai sarana untuk tempat beliau ya bersandar ketika berdiri. Subhanallah, tongkat yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan di badan beliau menjadi penyangga beliau untuk salat agar dapat salat dalam keadaan berdiri. Ya, ini menunjukkan kita ketika tua masih mampu berdiri meski agak sulit berdiri tanpa tongkat, pakai tongkat. Tak mengapa salat pakai tongkat. Ya, tetap lebih utama di salat dalam keadaan berdiri. Ketika tak mampu karena ketuaan, karena kena penyakit, ya, pengkaburan, seterusnya, kadang-kadang asam uratnya macam-macam, dia salat dalam keadaan duduk. Naam. القيام والقعود في صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قائدا ركع قائدا القيام والقعود في صلاة الليل bagaimana kaifiat Nabi ketika salat malam, bagaimana berdiri, bagaimana duduknya. Wakana salam yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan Rasulullah salam kadang-kadang pada solat malam beliau solat dalam keadaan berdiri tegak, berdiri yang panjang masanya. Walailan tawilan qa'iman. Kadang-kadang Rasulullah solat malam yang panjang dalam keadaan duduk. Wakana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu solat dalam keadaan berdiri, ya, maka dia pun rukuk sebagaimana biasa dalam kondisi berdiri rukuknya. Wa idza qara'a qa'idan, jika dia membaca bacaan Quran panjang dalam keadaan duduk ketika salat malam, raka'a qa'idan, maka dia pun rukuknya dalam keadaan duduk pula, tidak berdiri rukuk ketika dia memulai salat malamnya dengan apa? Duduk. Ini menunjukkan salat malam itu salat sunnah, boleh dengan duduk. Tatkala kita ingin membaca bacaan yang panjang, Ustaz, tak apalah Ustaz. Wal asri itu ajalah aku apalkan. Pulang balik aja capek juga aku pulang balik. Boleh kita surat duduk, tangkan Quran, baca Quran. Rukuknya pun duduk sebagaimana Nabi perbuat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada contoh lainnya lagi, gerakan lainnya, silakan. Fadhal, wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra wa huwa jalisun. Fa idza baqiya min qira'atihi qadrun ma yakunu 30 aw 40 ayatan faqama faqara'aha wa huwa qa'imun thumma raqa'a wa sajada thumma yasna'u fi raq'ati ath-thaniyati mithlu dhalik wa idza wa innama shalla subhah qa'idan fi akhir hayatihi lama asanna wa dhalika qabla wafatihi bi amin wa kana yajlisu mutarabbi'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli jalisan. Ini kaifiat lainnya. Kadang-kadang beliau salat duduk ketika salat malam. Fa yaqra wa huwa jalis, dia membaca bacaan ayat-ayat dengan keadaan duduk pula. Fa idza baqiya min qira'ati qadra ma yakunu 30 aw 40 ayat, ketika kira-kira bacaan yang dia baca bersisa tinggal 30 atau 40 ayat lagi, ya. Qama, maka beliau pun berdiri bangun dari duduknya. Ya, faqara'aha, Rasul lanjutkan membaca sekitar berapa tadi? 30 sampai 40 ayat. Wa huwa qa'iman, dia pun membaca dalam keadaan berdiri. Ya, awalnya duduk, kira-kira tinggal 30 40 dia berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian dia pun rukuk sebagaimana biasa, sujud sebagaimana biasa. Tsumma yasna'u fi raq'ati tsaniyah mitsal dzalik. Kemudian rakaat kedua pun demikian. Dia duduk dahulu, baca panjang. Kemudian ketika tinggal 30-40 dia berdiri. Dia rukuk, ya tidak, sujud sebagaimana biasa. Ini menunjukkan kaifiat Nabi ketika salat malam. Kadang-kadang kita ingin membaca Quran sambil menggabungkan dengan salat, baca dalam keadaan duduk. Kita kira-kira nanti tinggal 30 ayat, 40 ayat, kita boleh berdiri, lanjutkan dengan berdiri, ya. Itu Rasulullah pernah lakukan. Wa inna ma shalla as-subhata as-subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah. Ya, makna as-subha di sini salat sunnah, bukan subuh. Qa'idan fi akhir hayatihi. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk. Lamma asanna, tatkala beliau telah berusia. Wa dhalika qabla wafati bi'am, dan hal itu terjadi kira-kira setahun sebelum dia wafat. Ini menunjukkan salat sunnah ini boleh dikerjakan dengan apa? Duduk. Ya, apalagi jika ada uzur karena bacaannya panjang, karena telah mulai tua. Kalau anda kata hanya membaca ikhlas saja, ya, udah enggak usah duduk-duduk. Wa in, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu mutarabbian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan ya bersila. Itulah kaifiat dia ketika melaksanakan salat, yakni duduk. Berapa sisa waktu? 3 menit lagi. Cukup dulu lah ya. Insyaallah minggu depan kalau masih ada ajal anan dan ajal antum, kita lanjutkan tentang hukum salat dengan sandal. Bagaimana kaifiatnya, bagaimana penerapannya, jangan salah paham. Minggu depan nanti bawa sandal ke dalam masjid ini, diusir nanti sama pengurus masjid. Maka harus dijelaskan. Sok-sok sunnah pula ini. Sunnah Ustaz. Kayak sandal di sini, kita usir dia. Nanti kita jelaskan minggu depan. Kalau masih ada, ada. Tak tahu kita keluar nanti lewat. Allahu a'lam bisawab. Lewat pulang maksudnya. Nah, saya jawab sebentar. Ustaz, apa hukumnya salat tasbih? Ulama khilaf tentang salat tasbih. Sebagian mensahihkan hadis tentang salat tasbih, sebagian melemahkan. Ya, yang mensahihkan ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadisnya. Ya, sebagian melemahkan, mengingkarinya, sebagaimana Syekh Muhammad Utsaimin, Ibnu Qayyim Jauziyah. Ini adalah salat yang aneh sekali, kok beda sendiri dengan salat lain. Bacaannya pun beda. Setiap berdiri membaca tasbih, ya, sebanyak sekian. Ya, 20 kali ketika berdiri, kemudian rukuk baca 15, i'tidal 15 semua. Diingkari oleh sebagian ulama kesohiannya. Kan itulah hadis ini dipersisihkan, dengan itu pula hukumnya dipersisihkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ana sampai saat ini merasa yang lebih condong kepada pendapat yang melemahkan sholat tasbih ini, yang disuruh untuk mengerjakannya minimal sekali seumur hidup, jika tak mampu dan seterusnya. Khilaf antara ulama yang mengerjakannya tak kita ingkari, karena memang ada landasan dasar yang bersihkan kesohihan hadisnya, sebagian mensohihkan, sebagian melemahkan. Ustaz, sampai kapan batas sholat waktu ba'diyah? Ba'diyah sampai sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Zuhur, untuk kerjakan ba'diyahnya selepas zuhur. Tak sempat di sini, di rumah, nanti sebelum masuk waktu asar. Bahkan Nabi SAW pernah mengganti sunnah yang tertinggal ba'diyah, digantinya setelah asar. Tapi itu disebutkan Nabi khususan beliau saja. Apakah para sahabat pernah mencontohkan sholat bermakmum kepada orang masbuk? Tak ada keterangan daripada yang saya ketahui sampai saat ini. Ada yang masbuk, kemudian setelah itu diikuti kembali oleh sahabat yang lain. Tetapi masuk kepada keumuman hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, lebih utama sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Ya, dan pernah juga dijelaskan dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi sholat ketika malam, dia tak berniat untuk bermakmum. Tiba-tiba datanglah siapa? Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas bersolat di belakang, di samping Rasulullah SAW, sebelah kiri beliau. Maka Rasulullah menarik Ibnu Abbas, meletakkannya di sebelah kanannya. Demikian juga kondisi orang sholat masbuk sendiri dia. Tiba-tiba datang orang lain berjamaah dengannya. Tak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Abbas. Ya. Pernah kemarin ditanyakan apa hukum sholat dua kali berjemaah di masjid yang sama. Ya, sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mengingkari jika itu masjid yang ada pada sholat rawatib. Sebagian sahabat pun demikian, dan itulah pendapat sebagian ulama-ulama dan tadi Mulya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan ini perkara khilaf. Pendapat yang rajih tetap lebih utama sholat berjemaah meski jemaah kedua atau ketiga. Ya, karena keumuman hadis tentang keutamaan jemaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Dan pernah juga sahabat yang datang terlambat, ya, kemudian dia mau sholat sendiri, Rasulullah perintahkan sahabat lainnya untuk mengiringinya, ya, dan sahabat tersebut telah sholat fardu bersama Rasulullah. Ustaz, ini terakhir sholat. Jika kita dalam perjalanan atau safar, lebih utama sholat di kendaraan atau sholat jamak, jamak takhir, jamak takdim ketika sudah sampai tujuan di musala masjid. Andai kata kita yakin akan sampai tujuan sebelum keluar waktunya, lebih utama sholat di tempat tujuan, di bumi, daripada sholat di atas pesawat, ataupun sholat di atas kereta api, ataupun sholat di atas apa, ya, di atas kapal. Kalau kita yakin masih sempat kerjakan, ya. Karena Nabi SAW kebiasaannya kalau sholat fardu di mana? Di bumi. Tapi jika tak mungkin, kecuali akan keluar waktu, sholatlah meski di mana? Dan sekendaraan. Ya, jelas. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.